ini ku telah jatuh ke dalam dosa begitu besar. Terlalu mencintai begitu dalam, mata itu berhasil hipnotisku, menjerat nafsu jiwa, mengurungku ke dalam keindahan. Rasanya ingin malam ini menciummu hingga lemas. Rasanya ingin malam ini memelukmu hingga terlelau. Kau bagaikan simbol semesta alam, dan aku pemujamu setiap saat bersimpu di hadapmu. Kau memegang semua kehidupanku, keluar dari derita menuju kedamaian yang ilahi. Rasanya